Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nah. Baca harga. Bimasolihi nafsihi. Bimasolihi nafsihi. Wa kudratihi alaiha. Wa yuradihi laha. Wa li'ahmada an ta'bir marfu'an. Inna min su'adati sa'ada. Sa'adata ibni Adama istikhara. Inna min sa'adati ibni Adama. Tadammana al-iqrar bi sifati kamalihi wal iqrar bi rububiyyatihi. Maka kata beliau ini merupakan iqrar. Maka ini mengandung iqrar, penetapan terhadap sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, wal iqrar, penetapan terhadap rububiyyah Allah. Wa tawakkul 'alaihi, dan juga terkandung bagaimana bertawakal kepada Allah. Wal i'tiraf al-'abdi wa i'tiraf al-'abdi, dan bagaimana pengakuan hamba bi ajzihi, atas ketidakmampuan dia, atas kelemahan dia. Anil 'ilmi bi masalihi nafsihi. Ya. Terkait tentang ilmu dan berbagai kemaslahatan dirinya sendiri. Wa qudratihi 'alaiha. Dan ya, bagaimana kemampuannya ya, atas dan kudrah Allah bagi jiwanya, bagi dirinya. Wa iradatihi, dan bagaimana seorang hamba tidak mengetahui iradah Allah, ya, iradah Allah laha bagi jiwanya sendiri. Ya, jadi terdapat doa ya dari Nabi SAW, beliau mengajarkan fa innaka la taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamu al-ghuyubi. Engkau ya Allah mentakdirkan, aku tidak mentakdirkan. Engkau mengetahui, aku tidak mengetahui. Engkau yang mengetahui, yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Wali Ahmad dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Sa'ad ya. Dari Sa'ad secara marfu'. Itu yang dimaksud dengan Sa'ad di sini, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Secara marfu'. Inna min sa'adati bani Adam, sesungguhnya di antara kebahagiaan anak Adam, manusia, ya, adalah istikharatullahi, adalah dia beristikharah kepada Allah, ya, istikharah, memberi, memohon pilihan yang terbaik kepada Allah, waridahu, dan ridho kepada Allah terhadap ketetapan takdir, bima qadallahu, terhadap qada Allah, ketetapan Allah. Wa inna min syakawati bani Adama tarka istikharatullahi, ya, tarka istikharatillahi, boleh mudaf, boleh juga tarka istikharatullahi, nah, tapi kalau tarka ya tarkan ya, berarti ini mudaf ya, mudafun ilaihi, tarka istikharatillahi, maka diantara kesengsaraan anak Adam dia meninggalkan istikharah kepada Allah, wasakhatahu bima qadallahu, dan dia murka, ya, murkanya dia kepada ketentuan Allah. Nah, ini termasuk diantara, ya, tanda kebahagiaan seseorang. Yang pertama tadi apa? Dia beristikharah kepada Allah dalam segala problematika dia, masalah yang dihadapi. Yang kedua apa? Ridha. Nah, tanda kesengsaraan juga demikian. Ini mudah ternyata ya, bahagia. Nah, bahagia itu sederhana. Masya Allah. Nah, bahagia itu sederhana. Itu apa? Ridha dengan qada Allah dan istikharah. Nah, Masya Allah. Bahagia itu sederhana ternyata, harga. Ya, fata'ammala, coba perhatikan. Kaifa waqa'al maqduru muqtanafan bi amrayn. Coba perhatikan. Perhatikanlah kata beliau. Ya. Bagaimana bisa, ya, orang yang telah ditakdirkan, ya, dia tenang, ya, dengan dua hal, maka dia muktanafan, apa artinya muktanafan? Dicukupkan ya, apa artinya iktan apa iktan ibu? Hah? Lupa saya. Apa? Apa harga? Apa nugraha? Hah? Mengelilingi. Nah, berarti bagaimana sesuatu yang ditakdirkan tadi, maka dikelilingi dengan dua hal, yaitu at-tawakkulu alladhi huwa madmunul istikharatillahi qablahu. Yang pertama bertawakal. Bertawakal yang merupakan kandungan dari istikharah sebelumnya. Yang kedua waridha bima yaqdillahu ba'dah. Dan kedua ridha, ya, dengan apa yang Allah, ya, dengan apa yang Allah putuskan setelahnya. Nah, jadi dua ini. Sebelum Allah putuskan, dia beristikharah. Dia beristikharah. Setelah Allah putuskan, dia, hah? Dia ridho. Dia bertawakal. Jadi semuanya bersandar kepada Allah. Semuanya bersandar kepada Allah. Sebelum itu terjadi, dia bertawakal. Setelah dia terjadi, setelah itu terjadi, dia ridho. Masya Allah. Ini susah ini ya. Nah. Apa? Iya. Kalau selain pada perkara-perkara yang pelik untuk antum pilih, misal milih rumah, milih kendaraan, milih istri, Kalau antum niat nikah lagi kan, maka istikharah itu tawakal, berserah diri kepada Allah. Nah kalau ternyata udah Allah takdirkan, ya ridho. Masya Allah, selalu mengaitkan kepada Allah. Ini subhanallah. Ya, jadi ya, kita ini dikelilingi dengan dua hal aja. Bertawakal sebelum kejadian, ridho dengan apa yang Allah takdirkan setelah kejadian. Maka sebelum kejadian optimis, bersandar diri kepada Allah, menggantungkan harapan kepada Allah. Setelah kejadian gak cengeng. Setelah kejadian gak cengeng, mengetahui ini takdir Allah, qada Allah, maka dia ridho dengan keputusan Allah, husnudzon kepada Allah, ini adalah keputusan yang terbaik. Kalau ternyata setelah kejadian hal itu buruk buat dia, maka dia menyalahkan diri dia. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ya, atau dalam ayat yang lain, ma asabaka min musibatin ya fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja menimpa kalian, maka itu adalah sebab dari perbuatan tangan kalian. Dan dia tahu itu adalah atas izin Allah. Ma asabakum ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Baik. Ketika ayat ini turun, Al-Qamah berkomentar, "Wa ar-rajulu yustusibuhu al-musibatu fa ya'lamu annaha min indillahi wa yusallimu laha wa yarda." Terkait ini Al-Qamah berkata, itu ada seorang pria yang musibah menimpa dia, kemudian dia mengetahui bahwasanya itu adalah dari sisi Allah, kemudian dia berserah diri kepada Allah, ridha dengan keputusan Allah. Maka inilah dia yang terkena ayat. Yang kena ayat wa yu'min billahi yahdi qalbahu. Siapa yang beriman pada Allah, beriman pada takdir Allah, Allah akan memberikan hidayah kepada kalbunya. Nah. Kenapa? Karena takdir Allah itu pasti terjadi. Kita ridho atau kita benci. Ya. Nah, kalau ridho, ini afdal. Kita benci sekalipun pasti terjadi. Kita ridho, ya terjadi juga. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza rakiba rahilatahu rakabbara salasan. Nabi SAW apabila beliau menaiki kendaraan beliau, maka beliau bertakbir 3 kali. Antum naik motor nih. Ya, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, ini dia ada antara adab sabar. Ya. Setelah bertakbir wajah. Subhanallazi maha suci Engkau ya Allah. Allazi sakhkhara lana, yang telah menundukkan untuk kami hada kendaraan ini, wa ma kunna lahu mukrinin, padahal kami sebelumnya enggak mampu menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Tuhan kami. Sebelumnya antum enggak bisa naik motor. Ya enggak, gimana mau naik motor, naik sepeda aja enggak bisa. Sekarang tiba-tiba Allah karuniakan bisa naik motor. Itu dari mana? Karena kemahiran kita bisa naik motor, karena jago, karena latihan, atau karena dari Allah? Karena dari Allah. Nah, ini lihat. Ya, wa ma kunna lahu muqrinin. Wa ma kunna lahu muqrinin. Padahal kami sebelumnya itu enggak mampu. Enggak mampu. Ya, di antara adab safar yang lain diawali dengan bismillah. Baru bertakbir 3 kali. Dia duduk di kendaraannya bismillah. Ya, baru kemudian ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini naik apa aja? Naik pesawat, ya, naik apa? Mobil, ya. Bahkan kata para ulama naik perahu sekalipun yang ada doa khusus bismillahi majreha wa mursaha. Ya. Nah. Ini boleh juga dibaca subhanalladzi sakhkhara lana, kata para ulama, naik perahu sekalipun. Ya, kata para ulama, ini inda rukubi dabah wa inda rukubi sayyarah wa inda rukubi ta'irah wa inda rukubi as-safinah. Nah. boleh dibaca. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan membolehkan itu. Maka naik perahu juga boleh pakai doa ini. Nah, setelah bismillah bertakbir 3 kali baru baca ayat subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini subhanallah, kandungannya besar ini. Wa ma kunna lahu muqrinin, kami dahulu enggak mampu. Ini jadi kita dulu enggak bisa apa-apa, enggak bisa naik sepeda, enggak bisa naik motor, enggak bisa naik mobil, enggak bisa apa-apa. Maka jangan bangga-banggaan di situ. Ya. Jangan takabur. Jangan belagu karena bisa naik motor, karena bisa naik mobil, karena bisa naik sepeda. Kita ini enggak bisa apa-apa sebelumnya. Ya, barakallahu fiikum. Ya, lanjut baca berikutnya. Ya. Coba dibaca berikutnya. Si ini Nugraha. Bukan ba'dahu ya bu'dahu. Allahumma anta, Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma ashabna fi safarina wa khlufna fi ahlina. Wakana idza raja'a qala aibuna taibuna aibuna li rabbina hamiduna. Wa dzakara ahmadu anhu annahu idza dakhala al balada qala tauban li rabbina auban la yughadiru hauban. Wakana idza wada'a rajulahu fi rikabi lirukubi dabatihi qala bismillahi thumma istawa ala duriha qala alhamdulillahi thumma yaqulu subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinina. Wa kana idha wada'a ashabahu fi safari yaqulu li ahadihim Astaudi'u. Safaran faqala usika bi taqwallahi wa takbiri ala kulli syarafin. Nah. Kaidal kabati. Ya, summa yaqul, kemudian Nabi mengucapkan, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku memohon pada Engkau ya Allah, fi safari hadza, dalam safarku ini, albirra wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Ya. Kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tardha. Dan aku mohon padamu ya Allah, amal yang Kau ridai. Allahumma hawwin alaina safara. Ya Allah, hawwin, mudahkanlah untuk kami safar ini. Watwi anna bu'dahu. Ya. Watwi, dekatkanlah perjalanan yang jauh ini. Allahumma anta sahibu fi safari, Allah Engkau lah yang menemani, menyertai dalam safar ini. Wal khalifatu fil ahli. Ya. Dan Engkau lah yang khalifah, yang mengurusi keluarga yang ditinggalkan. Ya. Nah, jadi Allah yang menemani kita safar, Allah pula yang menjaga keluarga yang ditinggalkan. Nah, jadi ma'iyatullah itu tidak mesti berdempetan zat. Tapi ma'iyatullah adalah penjagaan Allah, ilmu Allah, pengawasan Allah, pertolongan Allah. Taib. Tidak seperti yang disangka kalangan musyabihah yang menyatakan ma'iyatullah seperti ma'iyahnya makhluk dengan makhluk. Padahal ma'iyah makhluk dengan makhluk pun tidak mesti ada kelaziman, keharusan berdempetnya zat dengan zat. Kan begitu. Bisa aja seseorang di planet lain atau di negeri yang lain dia mengatakan, ya saya bersama engkau dimanapun kau berada. Padahal dia di planet lain. Kita di planet Bekasi, dia di planet mana? Bekasi kan katanya planet. Ya. Allahumma ashabna fi safarina. Ya Allah, sertailah kami dalam safar kami. Wa khlutna fi ahlina. Dan jagalah untuk keluarga kami. Ya. Jangan cuma ketika safar, jangan cuma mikirin diri sendiri. Nabi SAW ketika safar, beliau menyertai doa untuk keluarga beliau. Ya. Maka tidak melupakannya. Wa kana idza raja'a qala aibun taibun. Nabi kalau sudah balik mengucapkan, ya, kami kembali taibun, kami bertobat. Insyaallah abidun rabbina hamidun. Kami beribadah pada Rabb kami, kami memujinya. Nah, ini kalau Nabi balik dari safar demikian. Ya, aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Apa enggak? Coba tanpa lihat buku. Nah, tanpa lihat buku di sini. Ihsan. Abiduna abiduna li rabbina hamidun. Apa di sini bibit? Apa? Ta'wibun. Apa itu ta'wibun? Ta'wibun. Insyaallah. Abiduna li rabbina hamidun. Taib. Wa dzakara Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan, menyebutkan juga, idza dakhala al-balada qala, Nabi sallallahu apabila memasuki negerinya beliau, ya. Tatkala beliau memasuki negeri, maka beliau mengucapkan tauban tauban li rabbina auban la yughadiru wujuhan. Tauban tauban. Ya, Nabi mengucapkan ini. Kemudian waqana sallallahu alaihi wasallam idza wada'a rijlahu, dan ketika beliau sudah meletakkan kaki beliau fi rikab, di atas kendaraan, di rukubi adabatihi, untuk mengendarai kendaraan, hewan kendaraan beliau, qala, beliau mengucapkan bismillah. Fa idza istawa ala dhahriha, apa itu idza istawa ala, apabila beliau sudah berada di atas punggung kendaraan hewan tadi, qala alhamdulillah. Summa qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Masyaallah. Ya. Kemudian beliau mengucapkan idza wada'a sahabahu fi safar, apabila beliau mewasiati hendak berpisah dengan para sahabat beliau dalam safar, yaqulu li ahdihim, maka beliau bersabda kepada salah seorang di antara mereka, astaudi Allah dinak, aku titipkan kepada Allah agamamu, wa amanatak, sikap amanahmu, wa khawatim amalik, dan bagaimana ending dari amalanmu. Apa yang akan ending? Akhir dari amalanmu. Nah, kemudian qala lahu rajul, apabila ada seorang berkata kepada Nabi, ini uridu safaran, saya ingin safar, qala usika bi taqwallah, Maka Nabi menyatakan, saya wasiatkan kau agar bertakwa kepada Allah, wa takbiri ala kulli syaraf, ya, dan bertakbir atas segala kemuliaan yang didapatkan. Nah, wakana huwa, nah, berikutnya tepat lah dibaca sini. Ya, Zaki, Zaki. Wakana huwa ashabu ida alu athanaya tabaru wa ida hamadu sabbahu. Ida alu alu alu athanaya. Wadu'a salata ala dhalik. Wa qala anasul. Kana Nabiyyu alaihi salatu wassalam ida ala syarafa min awtin al-ardi au nashazan. Au nashzad. Nashzad. Allahumma laka syarafu halim. Wakana yakulu la tusbihu al-malaikatu. La tashab. La tashabu al-malaikatu rifqatan fiha kalbun. Rufqah, rufqah. Rufqatan fiha kalbun wala jarasun. Wakana yukramu lil-musafiri wahdan. Wahdahu ayasira bil-layli. Wakala lahu ya'lamu an-nasu ma fi mafil wahdati ma saru ahadun wahdahu bil-layli. Balkana yukrahu as-safaru bil-wahidi. Wa akhbaru anna al-wahida as-shaytani. Shaytanun. As-shaytanun. Wal-ithnani as-shaytanani. Ada asyaitannya? Syaitanani. Ah, enggak ada itunya. Ngapain ditambahin al? Wasalah satu rokibat. Rokbun. Wasalah satu rokbun. Wasalah satu rokbun. Wakana ya kalau kita. Annal wahida syaitan. Balas. Wal isnani atau isnani itu? Isnan. Berarti enggak ma'tuf ini. Yang benar yang isnan ya. Di saya juga isnan. Di saya juga isnan. Zaki juga isnan kan? Di antum isnan. Yang benar yang isnan. Karena ma'tuf kan? Wahid ya. Terus wakana idza yaqulu idza nazala ahadukum manzilan falaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq fa inna la yadurru syai'an hatta la yadurru syai'un fa'il la yadurru hatta yartahilla minhu wakana yaqulu idza safartum fil tusbi fa'tu al-ibila hadduha min al-ardi wa ila safakum fi sanati fasra'u 'alayha as-sayru wa ila hadduha fa asri'u 'alayha fi apa sus wa ila arastum fastanibu at-tariqa fastanibu at-tariqa terus fa innaha turuk dawab wa makwa al hawami bil lain baik. Wa kana huwa wa ashabuhu dan beliau bersama para sahabat beliau ya ida alau sanaya dan Nabi SAW bersama para sahabat beliau ya sanaya itulah turuq as-sa'id ya jalan yang tinggi di gunung. Nah, itu maknanya sanaya. Nabi dan para sahabat apabila melalui tanjakan gitu ya jalan yang tinggi kabbaru mereka bertakbir. Wa idza habatu kalau menurun sabbahu mereka bertasbih. Lagi tanjak Allahu Akbar lagi turun alhamdulillah. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian walihada wudi'ati salatu ala dzalik. Dan boleh salat di sini berselawat ya. Ya, boleh juga diletakkan selawat ya, diucapkan selawat atas salat tersebut. Akhwan, ini bukan selawat ya. Walihada wudi'at. Oleh karena itulah kalimat takbir, tasbih itu diletakkan di sholat, yaitu ketika ruku dan sujud. Ketika ruku dan sujud, Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar. Nunduk, Allahu Akbar, Allahu Alam. Nah, ini yang sedikit diketahui, itu maknanya demikian. Ya, maka ketika turun ayat sabbih sabbih isma rabbikal a'la, maka Rasul bersabda apa? Ij'aluha fi ruku'ikum. Ketika turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, Nabi bersabda ij'aluha fi sujudikum. Ya. Wa kana Nabi kana wa qala Anas, Anas bin Malik berkata, karena Nabi SAW idza ala syarafan, Nabi apabila melalui syaraf tanjakan minal ard ya, atau nashzan atau menuruninya ya, qala Allahumma laka syaraf ala kulli syaraf wa laka alhamdu ala kulli hal. Ya, ya Allah, engkau lah maha mulia dan segala kemuliaan, segala pujian dan segala segala pujian untukmu dalam dalam segala hal. Afwan, ini syaraf najis maknanya sama ya, bukan turunan. Kalau nashzan itu maknanya syarafat ya. Jadi kalau menanjaknya ya, kata Anas berarti Nabi SAW idza ala syarafat, jika beliau menaiki tempat yang tinggi, minal ard au nasjan, nasjan syaraf maknanya sama, maknanya wahid ya. Kalau dikatakan an-nasyu ar-murtafi ya, baik. Qala, kalau beliau menaiki tempat menanjak, jalan menanjak, Allahumma laka syarafu ala kulli syarafi wa laka alhamdu ala kulli hal. Ya. Kemudian wa kana yaqul la tashabul malaika rufqatan fiha kalbun wala jaros. Ya, kalbun wala wala jaros. Malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di dalamnya ada anjing dan jaros. Jaros ini bukan bel tapi lonceng. Malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di dalamnya ada anjing. Ya, baik. Gimana dengan asal bukafi? Kan ada anjingnya, itu syariat sebelum kita. Syar'un maqablana, enggak ada urusan lagi udah. Itu udah dinasakh, udah dihapus. Nah, sekarang syariat kita tidak memperbolehkan sampar ada anjing. Boleh kambing, anjing itu apa? Untuk apa? Untuk menjaga pertanian, peternakan, itu boleh-boleh. Tapi kalau buat hobi-hobian, haram. Setiap hari pahalanya hilang 2 kirat. 1 kirat itu sebesar gunung Uhud. Man ittakhadha kalban illa kalba ma'asyatin aw saydin aw zar'in intaqasa min ajrihi kulla yawmin kiratan, kata Nabi. Kiratan intaqasa min amalihi min ajrihi, berkurang pahalanya setiap hari 2 kirat sampai habis nanti gara-gara miara anjing ya, buat berburu boleh. Wa kana sallam yaqra'u lil musafir wa da'a ayasira bilail. Dan Nabi membenci seorang bersafar berjalan sendirian di malam hari. Ya, ini enggak boleh. Dia mesti punya teman rombongan. Nah, karena nanti terkadang ada gangguan, gangguan setan, gangguan jin. Enggak, gangguan setan, gangguan jin. Diri juga. Maksudnya gangguan setan dan gangguan manusia. Gangguan manusia begal, ya enggak? Coba kalau dia rame-rame, begal juga mikir. Gangguan setan, dia lagi jalan malam-malam itu kan banyak maksiat ya, lacur pinggir jalan, lambai-lambai tangan. Oh dia berdua apa temennya? Berdua terus aja maksiat ini. Piko sendiri boleh juga nih, boljuk kata dia. Ya itu kan, ya mudaratnya dunia akhirat. Mudarat dunia bisa kena begal, mudarat akhirat gampang diajak maksiat. Ya, maqala la ya'lamun nasu ma fil wahdati masara ahadun wahdahu fil lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seandainya seorang mengetahui apa yang terjadi di malam hari, ya, maka seorang tidak akan safar di malam hari sendirian. Ya. Kemudian ada lagi tadi. Balkana yaqra'u safaril wahid wa akhbara, bahkan beliau membenci safar sendiri dan beliau mengabarkan annal wahida syaitan. Wal itsnaini syaitanani. Wa salasata rukun. Kata Nabi sallallahu seorang yang safar sendirian setan, yang berdua setan, yang bertiga nah ini baru rombongan. Ya, ini baru rombongan. Baik. Wa kana sasab yaqul idza nazala ahadukum manzilan. Dan Nabi bersabda apabila salah seorang di antara kalian singgah masuk suatu tempat, rumah, fal yaqul a'udzu bi kalimatillahi ta'ammati min syarri ma khalaq. Ucapkan ini. Aku berlindung kepada Allah kepada kalimat yang maha sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya. Ya. Fa innahu la yadurruhu syai'un hatta yartahila min. Maka sesuatu apapun tidak akan dapat merugikan dia, memberikan mudarat pada dia hingga dia meninggalkan tempat atau rumah tersebut. Nah. Maka Rasulullah yaqul idza safartum cukup dulu kali ya. Sampai sini insyaallah. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, syukran ila Allah atas sabar kau.